Bolingo ya Nzambe Toyokana ki potolo pela motote L'amour a kobomba bolingo ya respect Anga monima motema mo baby Nazali kotoko Bolingo a kobomba na mitema L'amour a sekele Sentima eleki Anga neli monima Maina nanga Tension ezali komata Namona tinanga na bombate Epa inavandi Nazali kolela Amu monima Pesa nazela Naebisa epa ya bato Kobomba kobomba sukati wapi Olingwe umeli Tika na bimisa Balula kanga ne basiliki Yaluka kanga na kotali bala babalo bali susute Bakumisa kanga mwana malamu pembeni baluka kanga makango Bakumisa kanga mwana maele koliso bafina kangai Yanga inda yo bolingo ya Nzambe Toyokana ki potolo pela motote L'amour a pembeni bolingo ya respect Anga monima motema mo baby Nazali kotoko Bolingo akobomba na mitema L'amour a sekele Sentima eleki Anga neli monima Maina nanga Tension ezali komata Namona tinanga na bombate Epa inabandi Nazali kolela Amu monima Pesa nganzela Na ebisa epa ya bato Kobomba kobomba sukati wapi Bolingwe umeli Tika na bimisa l'amour de quelqu'un. Thank you. money, money, ma. Toyo kana ki patolo pe la moto tem. L'amour à mauvais ou l'amour à sincère. Okola la nanoto nota fiancé. Bolingo ya bana bakota kate. Yanga ina ya bolingo ya danger. Toyo kanaki potolo pe la moto ten. Bako bebi sa e. Bako bebi sa e. Bako bebi sa bebi sa na yo moto ten mama. Anga amonima, motema mo baby, nazali kotoko. Bolingwa kobamba na mitema, l'amour a sekele, sentima eleki. Anga neli monima, maina nanga, tension ezali komata. Namona tinanga na bombate, epai na bandi, nazali kolela. Anga umonima, Pesanga zela na ebisa eba ya bato. Kobomba, kobomba, sukati wapi. Bolingwe umeli, tika na pimisa.